أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة. إخواني حفظكم الله، sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama di sini khatib mewasiatkan terutama kepada dirinya dan kepada hadirin untuk senantiasa bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Merasa diawasi oleh Allah di setiap keadaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang kita lakukan. La yakhfa syai'un. Allah tidak tertutupi bagi Allah Subhanahu wa taala apapun yang ada di muka bumi ini. Maka barakallahu fikum, hendaklah kita menanamkan muraqabat Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Yang kedua, tak lupa di sini khatib mewasiatkan untuk kita semua bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar. Utamanya nikmat ini nikmat ilm, nikmat tempat yang diajarkan di sana qala Allah dan qala Rasul. Maka inilah yang harus kita syukuri. Ikhwani, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan." فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Tidak seharusnya bagi ahlul iman untuk semuanya mereka lari ke medan perang jikalau ada sebagian mereka duduk tetap belajar agama Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan kaumnya ketika mereka kembali agar mereka selalu ingat. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sebagian kita tetap belajar, untuk sebagian kita tetap beristiqamah di atas jalan ilmu. Demikian ini adalah jalan yang ditunjukkan oleh Allah untuk menuju ke surganya. Ikhwani hafizakumullah. Tentunya menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban. Sebagaimana kita semua tahu di dalam hadis Anas, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, "Talabul ilm fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. "Wa inna talibal ilmi yastaghfiru kulla syai'in hatta hitanu fil ba'r." Bahwasanya seorang penuntut ilmu, seorang santri, seorang pelajar yang mempelajari agama Allah dimintakan ampun oleh segala sesuatu. Makhluk ciptaan Allah memintakan ampun untuk mereka. Sampai-sampai ikan yang ada di lautan pun ikut memintakan ampun untuk para penuntut ilmu. Hani'an lakum. Berbahagialah kalian wahai thullabul ilm ketika dimudahkan langkah kalian untuk istiqamah, duduk belajar di majelis-majelis ilmu yang diajarkan di dalamnya qala Allah dan qala Rasul dan qala sahabah dengan bimbingan para ulama ahlu sunnah, dengan para ulama rabbaniin. Berbahagialah. Sekian keutamaan yang kita ketahui tentang menuntut ilmu. Yang kemudian barakallahu fikum, di sana muncul orang-orang juhala, orang-orang yang jahil memakai pakaian ilmu kemudian berbicara di mimbar-mimbar, berbicara di meja-meja ta'lim, yang hakikatnya ini adalah tugas antum sekalian para penuntut ilmu. Maka dari itu belajarlah, belajarlah terus sampai ajal menjemput kita, sehingga tidak ada kesempatan oleh para muta'alimin, tidak ada kesempatan oleh para juhala untuk mengambil kesempatan-kesempatan tersebut kemudian dia berbicara dengan pertujuan dunia atau ingin menyesatkan Bani Adam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang demikian ini telah diberitakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Sayati 'alan nasi, akan datang pada manusia senawat khada'at, tahun-tahun yang menipu." Yang di mana pada tahun-tahun tersebut kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yusaddaqu fiha al-kadzib wa yukadzabu fiha as-shadiq." Pada tahun-tahun itu, mereka-mereka orang-orang yang jujur dianggap pendusta. Mereka yang menyatakan al-haq dikatakan pembelot, dikatakan orang yang melenceng. Dan sebaliknya, orang-orang yang senantiasa berdusta dianggap jujur, kebalik. Ya. Pada masa-masa itu. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa yu'tamanu fiha al-kha'in." Para pengkhianat, pengkhianat negara, pengkhianat agama, dianggap orang-orang yang memegang amanah. Dan sebaliknya, wa yukhawwafu fihal amin, orang-orang yang penuh dengan amanah, orang-orang yang luar biasa takut kepada Allah, menjaga ini adalah amanah, baik itu terkait dunia atau akhiratnya, manusia takut daripadanya dan lari. Dan ini kita saksikan barakallahu fikum. Wa yantiqu fiha ruwaibidhah, kemudian berbicara pada tahun-tahun itu yang disebut dengan ruwaibidhah. Qila wa ma ruwaibidhah? Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, rajulun dafih, seseorang yang jahil, seseorang yang nol, tidak punya apa-apa. Yatakallam fi amril ammah, kemudian diberbicara terhadap perkara-perkara yang sifatnya umum, perkara-perkara yang besar, yang bukan haknya untuk berbicara. Inilah para muta'alimun. Orang-orang seperti ini disebut oleh para ulama dengan muta'alimun. Berhati-hatilah. Tentunya barakallahu fikum, dakwah ilallah adalah sebaik-baik amalan. Sebagaimana Allah firmankan, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapa yang ucapannya lebih baik daripada dakwah di jalan Allah? Namun kullun bihasabih, masing-masing dengan kemampuannya, masing-masing dengan porsinya. Tidak setiap orang berbicara dengan hawa nafsunya. Abadan. Dibutuhkan persiapan yang amat sangat panjang. Ketika kita melihat sirahnya para ulama, mereka tidak mengeluarkan fatwa, mereka tidak berbicara di mimbar-mimbar kecuali setelah sekian puluh tahun mereka duduk di hadapan guru-guru mereka. Adapun di zaman sekarang, ya, duduk baru belajar thalathatul usul, itu pun hadirnya mungkin dalam satu bulan bisa dihitung jari. Duduk hanya sekedar belajar satu hadis dua hadis, kemudian merasa dirinya adalah orang yang paling pantas untuk berbicara, orang yang paling pantas untuk memegang bendera jarh wa ta'dil. Ini adalah penyakit yang amat sangat berbahaya di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ini merupakan tanda hari kiamat. Di dalam hadis Anas, Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah memberitakan, "Inna min asyrati sa'ah," sesungguhnya di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah, "An yudhirul jahal wa yaqillal ilm," kejahilan merajalela, kejahilan semakin nampak dan ilmu semakin sedikit. Kata Rasulullah SAW, berbicara ruwaibidhah, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, dijadikan pembesar-pembesar untuk diambil pendapatnya. Di dalam hadis yang lain pun Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah memberitakan, "Innallaha la yanzi'ul ilm intiza'an min suduril rijal," sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja dari hati manusia, "walakin yanzi'ul ilm biqabdil ulama," namun ilmu itu akan dicabut dengan dicabutnya orang-orang yang berilmu di antara mereka. Sedikit demi sedikit diambil, dicabut nyawanya. Ya, sedikit demi sedikit. hatta ittakhadun nas ru'usan juhalan, sehingga manusia pada saat itu mulai mengambil dari sana sini seperti hatibul lail, orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Semua diambil, tidak tahu ketika itu ular diambil akan menggigit tangannya. Semua dicomot sana, comot sini. Ya. Mereka menjadikan itu sebagai apa? Penguasa, sebagai orang-orang yang diambil fatwanya, sebagai orang-orang yang mengkoordinir segala sesuatunya. Orang-orang jahil. Ittakhadhu an-nasu usan juhalan fasu'ilu wa aftau bighairi ilm. Kemudian mereka ditanya dan berfatwa dengan tanpa ilmu, akibatnya dhallu wa adhallu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan manusia. Nas'alullah as-salamah. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semua dari penyakit yang seperti ini. Inilah barakallahu fikum. Penyakit ta'alum ini hakikatnya ada dua. Yang pertama, seseorang yang memang tidak punya ilmu sama sekali, nol, kemudian menampakkan kepada manusia dirinya adalah orang yang paling pantas untuk berbicara, dirinya adalah orang yang berhak untuk mengatur segala sesuatu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah punya sedikit ilmu tapi menampakkan kepada manusia dirinya adalah orang yang punya ilmu yang amat sangat banyak, bahkan setara dengan Syekhul Islam, setara dengan para ulama rabbaniin. Ya. Maka ini penyakit ta'alum, penyakit hati yang amat sangat berbahaya. Al-hadar al-hadar. Hendaklah kita peringatkan diri kita, peringatkan keluarga kita dari bahaya penyakit ini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bersama pentingnya untuk kita terus istimrar dalam menuntut ilmu, karena di sana akan muncul orang-orang yang di mana hakikatnya mereka adalah para juhala dan menampakkan diri sebagai para ulama. Maka ini adalah tugas antum para penuntut ilmu, tugas para santri, para pelajar yang belajar ilmu dari kecil sampai kepada yang besar. Karena mereka ini akan memadharatkan manusia, memadharatkan diri mereka dan memadharatkan orang lain. Para juhala ini memadharatkan diri mereka, karena dengan demikian mereka akan terarah sebagai orang yang cinta untuk tampil, cinta untuk bisa dianggap muncul di tengah-tengah masyarakat, yang pada hakikatnya agama kita melarang yang demikian. Demikian, ini adalah perkara yang membinasakan, yaitu seseorang merasa bangga dengan dirinya, merasa dirinya pantas sebagai da'i, sebagai ulama, sebagai ustad berbicara, kemudian berfatwa dengan tanpa ilmu. Kemudian yang kedua, yang demikian ini memadharatkan dirinya dari sisi ini adalah tasaddur qabran nuduj, yaitu dia tampil belum pada saatnya. Sebagaimana halnya mangga, mangga ketika kita ambil masih kecil, belum matang, maka dia kecut, tidak ada orang yang mau. Begitu juga orang-orang yang semisal ini, ketika dia berbicara, ya hakikatnya belum pada saatnya dia berbicara. Berbicara di mimbar-mimbar, berbicara di meja-meja ta'lim, ngaji saja tidak, mondok saja tidak, atau duduk bersimpu di hadapan para ulama belajar dengan betul-betul belajar saja tidak, kemudian dia berbicara tentang perkara-perkara yang besar. Ini sangat berbahaya. Kemudian memadharatkan dirinya dari sisi dia ini merasa kenyang atas hak orang lain. tashabbu' bima lam yu'ta, merasa kenyang yang hakikatnya tidak pantas punya orang lain, dia ambil haknya orang lain, dia ambil haknya para penuntut ilmu, dia ambil, merusak dirinya. Begitu juga merusak orang lain. Kenapa? Karena dia telah menipu manusia. Yang pertama. Yang kedua, karena dengan itu dia telah memutuskan jalan para penuntut ilmu untuk berbicara di meja-meja ta'lim. Yang hakikatnya para penuntut ilmu yang hakiki, mereka selalu menolak, barakallahu fikum. Para ulama selalu lari dari majelis ta'lim. Mereka selalu lari dari majelis fatwa. Jika bukan karena kewajiban, mereka akan tinggalkan itu semua. Ya. Namun hak-hak mereka, mereka ambil dengan paksa. Begitu juga yang ketiga, dia akan memadharatkan orang lain. Dari sisi apa? Dari sisi dia akan memberikan hidayah dengan tanpa ilmu. Dia akan mengajari orang dengan tanpa ilmu. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Yang keempat, secara tidak langsung ketika dia berbicara di meja-meja ta'lim, dia berbicara di mimbar-mimbar atau berbicara di halayak manusia, seolah-olah dirinya adalah penguasa yang mengatur segalanya, tentunya dia akan memasuki ranah jarh wa ta'dil, dia akan memasuki ranah memuji dan mencela seseorang dengan tanpa ilmu. Ini sangat berbahaya. Ketika bukan pada masanya dan bukan pada tempatnya, seseorang akan terjerumus pada namimah, pada ghibah yang dilarang di dalam agama kita. Maka dibutuhkan ilmu yang betul-betul mumpuni untuk berbicara fulan baik dan fulan tidak baik, berbicara tentang al-jarhu wa ta'dil. Barakallahu fikum. Ini memadharatkan. Hakikatnya ikhwani hafizakumullah, rif'ah biyadillah, tingginya derajat seseorang itu ada di tangan Allah. Ketika kita terus istiqomah di atas jalan ilmu, Allah akan mengangkat derajat kita tanpa harus kita menyatakan kepada manusia, tanpa harus kita menyatakan saya bisa, saya seperti ini, saya begitu. Ya. Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang diberikan ilmu di sisi Allah. Ada di tangan Allah. Tidak perlu kita memaksakan diri kita. Kemudian yang demikian ini akan berdampak di dalam kehidupan bermasyarakat. Penyakit ini akan berdampak di dalam kehidupan masyarakat. Setidaknya ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, dia akan menjadi sebab perselisihan di tengah-tengah umat Islam. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bersatu. Wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kalian dengan tali Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Al-khilafu syarr. Oleh karena itu dahulu Arab menyatakan, "Law sakatal jahil," jika orang yang tidak punya ilmu dia diam, menutup mulutnya, "laqallal khilaf," niscaya perselisihan itu semakin sempit, semakin sedikit. Namun sekarang siapa saja berbicara, semakin banyak perselisihan di tengah-tengah umat. Ini setidaknya. Yang kedua, setidaknya dia akan merusak agama. Ini bisa dipastikan. Orang jahil berbicara, setidaknya dia akan merusak agama. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah, beliau menyatakan akthar ma yufsidu dunya arba'a. Empat perkara yang paling banyak merusak dunia. Yang pertama adalah nisful mutakallim, orang yang berbicara tapi setengah-setengah, tidak punya ilmu berbicara. Ya dayusidul adyan, ini merusak agama. Yang kedua kata Syekhul Islam nis mutafakkih, orang yang belajar fikih tapi setengah-setengah. Hadza yufsid albuldan, akan merusak negara. Mengapa demikian? Karena dia akan berfatwa dengan tanpa ilmu. Yang ketiga nisful mutatabbib, setengah belajar ilmu kedokteran, ilmu pengobatan belajarnya setengah-setengah, nanggung. Yang demikian ini adalah yufsidul abdan, akan merusak badan manusia. Kemudian yang terakhir kata Syekhul Islam nisful nahwi, orang yang belajar ilmu nahwu, belajar bahasa Arab tapi setengah-setengah, hadza yufsidul lisan, akan merusak lisan. Ya. Maka empat perkara ini yang diperhatikan. Akan merusak agama ketika dia terus berada di atas penyakit yang berbahaya ini. Setidaknya kita bisa ketahui di antara tanda-tandanya dia akan lemah. Ya. Ketika ditanya, Anda belajar kepada siapa? Sanad keilmuannya, gurunya siapa? Maka dia tidak akan bisa untuk menjawabnya. Kemudian yang kedua, dia tidak akan bisa mengeluarkan masail-masail ilmiah, pembahasan-pembahasan ilmi yang memang ini adalah tugasnya para penuntut ilmu. Dia lemah. Kepentingannya hanya mengambil sana, comot sini, comot sana, dari koran, dari majalah, bahkan dari buku cerita anak yang notabene-nya adalah dusta. Ya. Isinya dusta dan seterusnya. Seperti halnya Hatibul Lail, mengambil sana sini. Kemudian yang keempat, setidaknya dia akan berfatwa dengan fatwa-fatwa yang aneh. Hal ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau pernah menyatakan, ya, "Idza takallama al-mar' bighairi fanni," ketika seseorang berbicara bukan pada porsinya, bukan pada bagiannya, bukan bagian daripada bidangnya, la ata bil ajaib, maka dia akan datang dengan keanehan-keanehan yang menjadi objek tertawaan bagi masyarakat. Barakallahu fikum. Maka yang diharapkan, barakallahu fikum ayyuhat talabah, wahai kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, antum terus istiqamah di atas jalan ilmu sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk terus kita berjalan di atas jalan ilmu. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah pun juga menyatakan, wa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin nas kunu ibadan li min dulillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, tidak seharusnya bagi manusia ketika dia diberikan oleh Allah Al-Kitab dan diberikan hukum oleh Allah, kemudian diberikan hikmah dan diberikan kekuasaan, dan dia menyatakan kepada manusia, jadilah kalian sebagai orang-orang yang menyembahku dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan demikian. Tidak seharusnya demikian. Namun seharusnya kunu rabbaniin. Mereka menyatakan, jadilah kalian rabbaniin. Apa itu rabbaniin? Rabbaniin adalah mereka yang mengajarkan ilmu, bima kuntum tu'allimun al-kitab, dengan apa yang kalian mengajarkan al-kitab ketika kalian diberikan al-kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang kalian pelajari, menyampaikan ilmu dengan apa yang kita pelajari yang diambil dari kitab Allah dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu juga hendaklah kita sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam hadis Muawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innama fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar, dan fikih pun juga didapat dengan belajar. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan atasnya kebaikan, Allah akan jadikan dia terus belajar ilmu agama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awati wa qadhi al hajat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار ثم أقيم الصلاة.